Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, semoga waktu-waktu kita senantiasa mendapat berkah dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada saat ini kami akan mengetengahkan surah Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Musa menjelaskan kepada kaumnya sebenarnya hakikat tentang dunia yang sedang ditempati, bukan milik siapa-siapa, terutama bukan milik Fir'aun yang harus ditakuti. Nah, Nabi Musa menjelaskan bahwa akibat yang baik itu hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan begitu Nabi Musa ingin menormalkan situasi dan suasana kaumnya yang tadi mendapat cobaan dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, di antara ucapan Fir'aun yang terdapat pada ayat 127 adalah wa inna fawqahum qahirun, dan kita sangat berkuasa, berkuasa penuh pada mereka. Maka Nabi Musa menjawab, saya akan berlindung kepada zat yang lebih kuat darimu wahai Fir'aun. Jadi oleh sebab itu Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya untuk ista'inu billah, minta bantulah kepada Allah. Nah, minta bantulah kepada zat yang menciptakan manusia termasuk Fir'aun. Nah, wasbiru, perbanyak kesabaran. Karena kita mengetahui bahwasanya pengikut-pengikut Nabi Musa adalah dari masyarakat-masyarakat awam yang secara pemikiran mereka lemah, secara intelektual mereka biasa-biasa saja, ditambah lagi ya mereka aja adalah terbiasa dengan masyarakat-masyarakat yang memang strata sosialnya sangat lemah. Maka dengan kesabaran ini ya, mereka akan menjadi kuat. Wasbiru, bersabarlah kalian. Nah, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah jaminan dalam Musa. Jadi ternyata informasi yang diberikan Nabi Musa benar. Nabi Musa selamat, Fir'aun harus meregang nyawa di dalam laut. Tanah yang bagus, kosrun, istana-istana yang bagaikan surgawi mereka tinggalkan. Mereka harus berjibaku dengan air laut yang begitu dahsyat yang menghantam mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji yang sangat benar dan pasti benar. Nah, jadi kemenangan yang didapat oleh Nabi Musa dan pengikutnya ini adalah merupakan awal kesuksesan kalau mereka mau bersabar. Ya, hancurnya Fir'aun berarti mereka telah mendapatkan sebuah kemenangan, sehingga mereka bisa hidup normal, bisa hidup dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita kokohkan dalam masyarakat. Minta bantuan kepada Allah dan bersabar. Dan bersabar. Ya, bukan kembali kepada perdukunan, santet dan segala macam ajian-ajian yang memang tak ada perlunya, dan sehingga meninggalkan sifat kesabaran. Ya. Sehingga manusia sekarang ini kan inginnya instan. Berusaha 2 tahun mau jadi milioner. Iya. Berusaha 4 tahun mau menjadi memiliki harta yang berlimpah-limpah. Ya dari mana caranya kan gitu? Iya. Harus sabar. Harus sabar. Nah, itu dia. Mungkin Ustaz bisa nambahkan. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kajian beberapa ayat yang lalu, maka kita akan menemukan gambaran yang mungkin dapat kita gambar lebih jelas siapa saja yang tokoh-tokoh digambarkan dalam kajian ini, dengan satu prinsip bahwa Al-Quran bukan merupakan kajian tokoh, tetapi dia merupakan kajian pengamalan iman dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, dengan sampel contoh Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau kita lihat yang berada pada sisi Nabi Musa, pertama kali adalah pengikut-pengikutnya. Pengikut Nabi Musa ini berasal dari daerah Palestina yang terkenal dengan Bani Israelnya. Pada waktu Nabi Yusuf datang ke Mesir dari Palestina, itulah benih-benih dari keturunan Bani Israel yang disebutkan dengan Isna Asharunakiba. Ada 12 anak cucu dari Ishak ya. Ishak diantaranya ada Yakub, dan kemudian Yakub mempunyai anak yang diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pengikutnya ini sebenarnya Nabi Musa ini adalah Bani Israel. Suatu ciri khas dari Bani Israel itu adalah orang yang sangat materialism. Dia sangat terfokus pada hal-hal yang bersifat materi. Maka baru saja Nabi Musa memenangkan pertarungan dengan Fir'aun, dan sebelum penjelasan lebih lanjut dengan tentang Bani Israel, kita melihat dari sisi Fir'aun ada para pembesar Fir'aun yang baru ayat 127 yang lalu di 126 kita mengkaji tentang 127 kita mengkaji tentang para pembesar Fir'aun. Dan ada juga masyarakat awamnya, itulah masyarakat Mesir asli yang merupakan penduduk pribumi di Mesir sana. Di sisi lain ada ahli sihir. Ahli sihir dari pengikut Fir'aun yang akhirnya berpindah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ahli sihir inilah sebenarnya orang yang memiliki keimanan yang kuat, sementara pengikut Fir'aun, pengikut Musa imannya masih setengah-setengah. Maka kita akan melihat skenario atau cuplikan-cuplikan kisah selanjutnya bagaimana pengikut-pengikut Nabi Musa ini dengan keimanan yang rendah, tadi kata Ustaz Hanafi latar belakang pendidikannya juga kurang, sehingga timbul ketakutan kalaulah tidak ada jaminan pasti dari Musa alaihissalam yang berbentuk materi. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa telah mengatakan pertolongan yang sebenarnya itu bukan terletak pada materi, tetapi pada Allah sebagai Tuhan dan kesabaran dalam bentuk kerja keras. Nah, itu Ustaz Hanafi bisa menjelaskan bagaimana keyakinan manusia ini terkadang terlihat kalau tidak kaya bukan sukses gitu. Dia harus melihat kalau Anda beriman, bagaimana kita mengukur keimanan Anda dan keimanan itu merupakan kesuksesan bagi Anda gitu. Jadi sebenarnya begini Ustaz ya, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari juga kita ada melihat bahwasanya tidak semua kesuksesan itu dilihat dari segi materi. Seorang ayah, seorang ibu akan merasakan sangat senang sekali bila melihat anaknya berhasil. Melihat anaknya berhasil saja mereka sudah merasa lapang sekali, merasa bangga. Walaupun anaknya gak pernah memberi sesuatu kepada mereka. Malah orang tuanya mengeluarkan biaya. Jadi jadi kesuksesan yang seperti apa yang dirasakan oleh ayah ini? Kesuksesan yang merupakan dia merasa tenang, merasa lapang. Nah sebenarnya inilah sukses yang pada intinya merupakan keinginan dari setiap manusia. Cuman terkadang kebutuhan atau kecenderungan kepada materi telah menutup pintu hati manusia untuk berpikir yang lain. Nah sementara Allah menginginkan adanya keseimbangan. Allah tidak menyuruh kita tutuplah pintu materi dari hatimu, jangan. Bukalah pintu ukhrawi saja. Tidak. Allah mengatakan kombinasikan dengan baik, terencana dan terukur, sehingga kebutuhan orientasi materimu sejalan dengan orientasi akhiratmu. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sudah pasti Nabi Musa menjanjikan. Kalau untuk soal rezeki, jangan takut, kata Nabi Musa. Bumi ini akan diwariskannya kepada kita. Tapi kita akhirnya bertakwalah, itu syaratnya kan. Beriman. Beriman, ikut perintah Nabi, perintah Allah. Nah, di sini sekali lagi bahwasanya Nabi Musa sebenarnya telah menjanjikan satu materi yang tidak kalah hebatnya. Yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan orang Bani Israel. Tapi mereka ya memang dikenal dengan manusia yang sungguh sangat keras kepala dan cenderung tidak mau menerima masukan-masukan yang baik, termasuk dari nabinya sendiri. Maka inilah akhirnya mereka kemudian menyatakan penyesalan atau ketidakpercayaan kepada Nabi Musa pada ayat-ayat yang akan datang. Jadi kita lihat di sini kepada bangsa Indonesia khususnya, ya walaupun reformasi ini berjalan lambat, ya janganlah kita seperti umat Nabi Musa. Karena lambatnya reformasi, lantas kita kembali kepada kediktatoran. Kita ingin hidup materialisme dengan sistem diktator yang sangat mengekang apapun yang tidak bisa bergerak. Memang enak dengan kehidupan yang relatif stabil ini, tapi semuanya hanya kamuflase, tidak berdasarkan sebuah kehadiran hati yang dalam. Nah, jadi kita melihat dalam ayat ini juga sebagai contoh bagi bangsa kita. Kalau mau beriman, kalau mau membangun, bangunlah seperti apa yang dibangun oleh Nabi Musa, yaitu kekuatan ruhiyah yang diberikan Allah dengan menyembah Allah dan sabar, dan kekuatan materi yang memang diwarisi Allah. Subhanallah, kalau di bumi kita ini Ustaz ya, ya apa saja hidup, tambang, segala tambang ada. Sampai-sampai Cina pun sengaja datang dari jauh-jauh sana untuk mencari batu bara di Kalimantan sana. Dan yang hebatnya Ustaz, kalau di Cina untuk cari batu bara harus mengorek tanah sampai kadang-kadang 1 kilometer ke bawah. Ratusan meter, 1 kilo ya ke bawah. Ke bawah 1 kilo. Dengan resiko kematian yang besar. Walau itu makanya banyak sekali kecelakaan-kecelakaan pekerja tambang. Karena mungkin namanya bumi kan bergerak dia. Gempa dikit aja dia tertutup semua. Tertutup lubangnya. Sebesar manalah lubang yang bisa dibuat oleh manusia kan gitu. Nah, sementara di Kalimantan batubara itu merupakan bukit. Iya, bukit batubara. Bukit batubara namanya. Tinggal sedup saja, tinggal sedup, tinggal pecahkan aja. Kayak jadi, bukit asam di Padang sana ya. Betul ya. Ya, jadi ini merupakan subhanallah, merupakan nikmat Allah. Tapi ketika manusia Indonesia cenderung tidak bersyukur, maka tidak ada kecerdasan dalam memanfaatkan batu bara itu. Akhirnya kita hanya cuma jual dengan harga murah, sementara orang memanfaatkannya dengan hulu begitu hebat. Karena Allah tidak memberikan kecerdasan, karena kita tidak beriman, itu saja jawabannya kan. Karena kecerdasan itu tidak muncul. Ya, kontrak dibuat tapi menguntungkan pihak asing yang sangat luar biasa besar, sementara kita menganggap sudah nanti kan masa jabatanku 5 tahun, setelah 5 tahun terserahlah. Bukan umat ke depan bagaimana yang ke depan ini akan diperhatikan. Inilah sekarang bagi pemimpin kita, bagi sosok Nabi Musa ini harus kita contoh begitu. Karena dia berpikir hari ini untuk besok. Kan warisan ini kan bukan untuk dia sebenarnya. Iya, benar sekali. Bagaimana Ustaz, silakan. Iya, maka apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi itu perlu kita renungi bersama sebagai suatu usaha untuk menyongsong Indonesia lebih baik ke depan. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan cuplikan-cuplikan ayat dari sketsa kehidupan manusia untuk dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang ingin merenungi Al-Quranul Karim itu sendiri. Ustaz Hanafi, kalau kita lihat bagaimana harus menjadikan perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerja keras itu membutuhkan kesabaran demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dan negara kita ini pun sebenarnya sudah menegaskan secara jelas bahwa Pancasila itu berdasarkan kepada ketuhanan. Iya. Tetapi bagaimana kita melihat di penghujung acara kita yang tinggal 2 menit lagi ini, Ustaz Nafi melihat aplikasi ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air yang kita cintai ini, Ustaz Nafi? Ya, kalau saya melihatnya kembali kepada sebuah jati diri. Bahwasanya tidak bisa dipungkiri manusia Indonesia adalah manusia berketuhanan. Iya. Jadi kalau ada orang yang menghalalkan, mengajak kepada ateisme, liberalisme tanpa Tuhan itu hanya cuma ajakan-ajakan yang menyia-nyiakan, menghancurkan ketentraman, dan membuat gaduh dan onar. Ya, makanya sebenarnya itulah jiwa ketuhanan tadi. Manusia ini tunduk kepada sebuah kekuatan, tunduk kepada norma-norma agama yang mengatur mereka. Ya. Jadi kalau menurut saya, kembalikan kepada ketuhanan itu sendiri, insya Allah amanlah Indonesia ini. Ya. Dalam tataran aplikasinya bagaimana, Ustaz? Ya, apakah mungkin hanya sekedar di pendidikan saja ada pelajaran agama, atau bagaimana kita mewujudkannya di tingkat pekerjaan para pegawai? Ketuhanan itu apakah sekedar dihafalkan saja, ketuhanan pertama ada, pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Ya, sebenarnya aplikasinya, Ustaz, itulah kedisiplinan tadi. Dia merasa pekerjaannya itu bagian dari ibadahnya sendiri. Iya. Pekerjaannya itu adalah bagian dari baktinya kepada masyarakat. Dan tanda syukurnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi hari itu dia masih bisa nyetir mobil, menstarter keretanya untuk berangkat kerja. Iya. Dan ketika dia sampai di ruangan kerjanya, dia tekankan lagi bahwasanya dia adalah milik masyarakat, harus menyelesaikan kerja-kerja yang terkait dengan masyarakatnya. Iya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi fokus. Dan dia juga yakin bahwa pengawasan Allah itu lebih melekat dibandingkan pengawasan KPK. Betul. Ya. Kesimpulannya, Pak Ustadz, waktu itu. Ya, kesimpulannya bahwasanya mari kita bangun Indonesia ini dengan nilai-nilai ketuhanan yang mengakar pada prinsip-prinsip agama, yang kemudian dapat memberikan kemaslahatan yang besar bagi manusia Indonesia. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan saja apa yang kita bicarakan ini menjadi sugesti yang baik dan masukan yang berguna, insya Allah, kepada kita sebagai umat manusia, dan insya Allah menjadi kebaikan pada generasi kita akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.